cuma kamu yang ku mau. Tak salah lagi, memang kamu yang ku rindu. Kau yang membuat hatiku selalu berbunga-bunga. Kau yang membuat hidupku semakin bergairah. Selamanya.